sana bawa beta pun pasang bardia di sana. Bilang beta pun rindu, bilang beta pun sayang, biar beta tak bisa jauh ale ada di hati. Tunggu ale lama di sini, rindu setengah mati, yang mana ale pun janji beta sabar menanti. Sampai hati, biar alat tak besar jauh, beta pegang sepung janji. Tergantung lama, katong pun cinta. Cari hidup di rantau, ternyata beta susah di sini. Kalau ada yang mau masuk minta, nona terima saja, jangan lepikir beta lain. Perkara cinta, beta cinta, mau sayang, paling sayang. Marsio, mau bikin apa? Tak cuma, beta susah dirantau. Thank you. susah dirantai.